Beranjak dari skenario pertama, pada skenario kedua ini kita akan melihat ancaman kebocoran arsip akibat dari serangan pihak eksternal. Mari kita asumsikan, kita adalah seorang hacktivis. Kita sedang mencurigai suatu aktivitas yang melanggar hukum dari suatu instansi. Akan tetapi, kita belum mempunyai bukti yang cukup kuat. Kita ingin mendapatkan bukti berupa arsip autentik yang bisa membuktikan pelanggaran hukum dari instansi. Melihat lapisan keamanan dari instansi, sepertinya peretasan langsung ke dalam sistem informasi akan menjadi pekerjaan yang berat. Daripada melakukan peretasan langsung pada sistem informasi, kenapa kita tidak meretas orang-orang yang punya akses terhadap sistem? Perlindungan komputer pribadi tentu tidak sekompleks perlindungan sistem informasi pada server utama. Saat browsing pada portal instansi, di situ kita menemukan beberapa halaman kontak yang dikelola oleh humas. Hipotesis yang bisa kita bangun adalah, biasanya tenaga kehumasan bukan tenaga yang expert dalam keamanan siber. Itu adalah celah yang bisa kita manfaatkan. Dengan menguasai salah satu komputer humas, berarti kita telah masuk ke dalam lingkungan sistem informasi dari instansi yang menjadi target. Selanjutnya, kita mencari informasi terkait profil humas yang bertugas dalam portal tersebut, bisa menggunakan website, Google, atau sosial media. Saat data yang dikumpulkan telah terasa cukup, kita membuat sebuah arsip surat yang ditujukan kepada staf humas di instansi yang bersangkutan. Sebelum surat tersebut dikirim, surat tersebut telah kita tanam beberapa exploit dan keylogger. Saat staf humas menerima email yang di dalamnya telah kita lampirkan file yang telah kita tanamkan malware, staf humas akan berpikir itu surat biasa yang masuk setiap harinya. Staf akan mendownload lampiran dan membuka dokumen yang telah kita infeksi malware dalam komputernya. Sampai di sini, kita telah berhasil mengkompromikan satu komputer dalam sistem internal instansi. Saat komputer staf humas bisa kita akses, kita akan bisa melihat dan memetakan relasi si staf humas dengan orang-orang lainnya di dalam instansi. Kita akan mengulang pola yang sama kepada seluruh staf yang berinteraksi dengan si humas. Semakin banyak komputer yang berhasil kita kuasai, semakin besar pula peluang kita untuk menemukan dokumen yang kita butuhkan. Metode ini digunakan di dalam peretasan Twitter pada tahun 2020. Dalam peretasan ini, peretas berhasil memasuki sistem utama Twitter menggunakan akun salah seorang karyawannya.